dari cahayamu. Menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku laru di dalam nyanyian burung-burung. Gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba layang. Bergema di ruang dalam jiwa, mengalir sampai ke hujung jemari. Aku mengepal, aku tengadah, rindu yang Makin